dan kursus-kursus. Demikian mekanisme yang kita tempuh, Bapak sekalian. Kita harapkan agar program atau mekanisme untuk pengembangan jejaring pelatihan di daerah kita akan dorong di dalam rangka bagaimana mengoperasionalkan kebijaksanaan untuk pelatihan, disebut latihan untuk penempatan. Dan kedua, Bapak sekalian, latihan untuk penempatan kita sudah coba pada tahun ini juga di pusat, dan tahun lalu maksud saya, dan tahun ini kita akan dorong sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya ke daerah untuk bagaimana program-program pelatihan itu yang kita sebut untuk latihan penempatan dalam bentuk subsidi program. Jadi ada suatu pendekatan baru di dalam pelaksanaan pelatihan yang kita sebut dengan subsidi program. Selama ini memang ada kesan kekakuan di dalam pelaksanaan pelatihan, Bapak sekalian. Kita tidak bisa melakukan perubahan terlalu banyak karena semua sudah diatur di pusat dalam mekanisme selama ini atau sebelumnya, sampai berapa orang yang dilatih di Condet. Saya ambil contoh dari BLK-nya Pak Lasianturi, berapa orang tukar las untuk G4 untuk 1 tahun, berapa jam pelajaran, berapa siswanya, harganya berapa, itu sudah diatur sedemikian rupa. Aturnya bukan di Departemen Tenaga Kerja, tapi diaturnya di Bappenas, diaturnya di Departemen Keuangan, sehingga pelaksanaan di lapangan ya susah untuk bergerak. Maka tahun ini kita mencoba untuk adanya yang disebut dengan subsidi program. Artinya kita sediakan dana, hanya dananya saja dalam bentuk satu keranjang. Dalam keranjang itu bagaimana, untuk apa, silahkan bapak-bapak melakukan di daerah. Sementara kita cobakan dalam melalui dana DPKK untuk kita buktikan kepada pihak yang berwenang selama ini adalah Bappenas dan Departemen Keuangan, bahwa efektivitas pelatihan itu tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan yang lama, tapi perlu dilakukan dengan pendekatan-pendekatan baru mengingat situasi pada saat ini begitu susahnya mendapatkan lowongan. Ibu dan Bapak sekalian, saya pindah ke hal lain yang kemarin juga disinggung-singgung adalah masalah kebijaksanaan program magang, Bapak sekalian. Saya mohon dengan sangat Bapak Kakanwil, karena sekarang kewenangan ada di Bapak-Bapak dalam pengalokasian dana, agar program magang yang dilakukan di daerah-daerah untuk jangka waktu 3 tahun yang disebut dengan program magang secara berjenjang, yang pada saat ini dilakukan pada 31 lokasi dengan 11 jenis kejuruan, mohon agar program ini tetap dilanjutkan. Hanya dengan catatan tidak harus selalu 3 tahun. Bisa dilakukan secara bertahap, katakanlah 1 tahun, setelah 1 tahun mereka susah diteruskan tahun kedua, mereka bisa keluar, diberi surat keterangan, sertifikat. Dengan catatan disampaikan bahwa program Anda sebenarnya adalah 3 tahun. Kemarin ada disampaikan 1 tahun mereka sudah diterima, ya boleh-boleh saja. Hanya dari segi pembinaan sumber daya manusia sebenarnya itu kurang, karena programnya sebaiknya 3 tahun, tapi itu lebih baik pada saat ini mereka cepat dapat pekerjaan. Kami mohon agar program ini bisa diteruskan, Bapak sekalian, karena sangat penting di dalam rangka mengantisipasi ke depan. Sama halnya dengan program politeknik atau program teknisi pada 11 lokasi. Mohon untuk tetap diteruskan, dan karena hal ini adalah program untuk ke depan, bukan program hari ini, program besok. Tentu kita semua sependapat bahwa situasi di Indonesia pada saat ini tidak selalu terus begini. Kita tetap optimis bahwa hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Artinya pada masa ke depan keadaan ekonomi akan berkembang, akan baik. Pada saat itu diperlukan kualitas tenaga terampil yang mempunyai kualifikasi yang lebih tinggi. Jadi tidak bisa kita hanya melihat penyediaan sumber daya manusia pada kebutuhan hari ini. Ini mohon Bapak-Bapak, pada Bapak Kakanwil, agar program-program teknisi dan program magang di dalam negeri ini tetap diberi perhatian lebih besar. Karena kita berharap pada hari esok tenaga-tenaga yang demikianlah yang diperlukan lebih banyak. pada suatu saat Indonesia tidak lagi banyak memerlukan tenaga operator, Bapak sekalian. Pada suatu saat Bapak-Bapak datang di suatu hotel, tidak ada lagi orang yang membukakan pintu mobil Bapak. Tidak ada orang lagi yang mengangkat koper Bapak-Bapak masuk ke kamar. Tapi Bapak-Bapak sendiri yang akan mengangkat kopernya sampai di kamar. Kenapa? Karena persaingan global akan semakin ketat, penggunaan tenaga terampil akan semakin efisien, sehingga tidak ada lagi tenaga-tenaga operator, dia akan menggunakan tenaga dengan kualifikasi lebih tinggi, tapi jumlahnya sedikit dengan upaya lebih besar. Ini kecenderungan ke depan, sehingga kita kembangkan program magang untuk jangka waktu 3 tahun, termasuk program teknisi. Saya mohon maaf untuk Riau, sementara mungkin belum bisa kita kembangkan, karena program politeknik, ya sebenarnya kita sebut dalam program teknisi, biayanya terlalu mahal. Pada saat ini kita bertahap, tetap akan kita programkan, hanya dalam waktu singkat belum bisa kita penuhi untuk di Riau, meskipun kita tahu kebutuhan itu sangat-sangat besar untuk daerah Riau. Mudah-mudahan dengan masalah otonomi daerah dan perimbangan keuangan bisa berlanjut, sehingga Riau bisa mendapatkan dana 2 miliar dolar satu tahun, program ini bisa kita kembangkan. Ibu dan Bapak sekalian, kemudian program magang ke luar negeri, ini yang kemarin juga disampaikan. Tahun ini jumlah targetnya hanya 2.400 dari target kami kelesuan, maka maksimum hanya 2.400. Itu pun di sana ya syukur-syukur kalau itu bisa dicapai kelesuan, maka maksimum hanya 2.400. Itu pun di sana ya syukur-syukur kalau itu bisa dicapai. Kami mohon pengertian dari Bapak-Bapak sekalian bahwa kuota secara nasional ada, tapi untuk tiap provinsi tidak ada. Ini dari Pak Sumbar, ini Sumatera Barat. Saya ada tanggapan dari satu lembaga di mana Pak Kakandi juga memberi dorongan tanggapan. Kita tidak menganut kuota per provinsi, Bapak sekalian. Jadi tidak ada. Yang ada adalah kuota secara nasional untuk satu tahun. Kita tidak ingin membagi-bagi provinsi di Indonesia dengan sistem kuota. Nanti terlalu banyak, nanti menjadi negara federal, Bapak sekalian, kuotanya di sana dan sebagainya, termasuk Irian. Jadi di Irian juga berapa yang lulus, ya kita terima. Jadi pada prinsipnya berapapun yang memenuhi syarat, itulah yang diterima. Hanya ada catatan-catatan yang perlu kami sampaikan, Bapak sekalian. Pertama, kami mohon maaf pada Bapak Kakandil, pendaftaran calon peserta mohon tidak dilakukan sepanjang tahun. Demi keselamatan daripada Bapak-Bapak sendiri. Saya takut nanti kantornya bisa dirusak kalau dibuka seterusnya sepanjang tahun. Bisa berjubel dan jadi rusak. Jadi itu. Karena kita melihat banyak sekali peminat pada saat ini. Kita syukur program ini diterima baik oleh masyarakat, tapi kita perlu melakukan secara hati-hati. Ya mohon untuk tidak dibuka sepanjang tahun. Waktunya kita akan beritahukan, untuk waktu 1 bulan, 2 bulan sebelumnya baru kita beritahu. Agar peserta jangan berjubel di kantor Bapak. Jangan terlalu banyak. Misalnya nanti dia datang tiap hari bosan, akhirnya ribut. Yang kedua, Pak sekalian, adalah khusus Irian, kami beri perhatian khusus. Ini, Pak sekalian, saudara kita dari Irian, memang selama ini tentu tolok ukur perlu berbeda kalau kita ingin duduk sama tinggi dengan teman-teman di Irian. Kami sering ketemu, bahkan surat dari Pak Gubernur kami terima. Mohon dari Pak Kakandil untuk bisa dipikirkan pada pemuda-pemuda Irian, putra daerah, supaya mereka banyak ikut di dalam program ini. Bagaimana bisa diberi bantuan biaya untuk memproses selama dia di Indonesia. Apakah termasuk biaya kesehatan, biaya transport dari daerah ke Jayapura dan sebagainya. Karena kami tahu orang Irian tidak miskin, tapi kurang, tidak punya duit. Putra daerah kami tahu banyak masalah itu. Bapak cari jangan makanan banyak di Irian, dia tidak kurang gizi, tapi cari uang itu tidak ada bagi putra daerah. Sehingga demikian ini perlu perhatian, perlu pemikiran bagaimana teman-teman putra daerah di Irian bisa banyak ikut dalam program ini dengan membantu sejumlah uang untuk dapat mengikuti proses sampai dia berangkat ke Jepang. Meskipun Pemda sudah membantu pinjaman dan sebagainya, tapi masih kurang. Sehingga kami melihat penerimaan anak-anak ke Jepang dari Jepang, dari putra daerah, jumlahnya masih sangat sedikit. Mungkin kurang lebih hanya kurang dari 30%. Yang dikirim banyak, anggaplah 100 kalau dikirim ke Jepang. Tapi jumlah yang rambut keriting itu kurang dari 30 orang. Ini Pak Jol Fahmi ketawa-ketawa, karena saya tahu di sana, keadaan di sana. Ini masalah magang ke Jepang, Bapak sekalian. Jadi sekali lagi kami sampaikan tidak ada kuota untuk daerah, berapa saja yang lulus kami akan terima. Kemudian masalah pembinaan wirausaha, Bapak sekalian. Sebenarnya di Bilatas ada suatu kebijaksanaan masalah pembinaan wirausaha. Untuk tidak saling berebut, kan kurang baik kalau saudara kita, sesama saudara berebut lahan. Jadi kami di Bilatas ada aturan-aturan supaya tidak tumbur kemana-mana. Pembina wirausaha bagi lingkungan Bilatas, khususnya oleh produktivitas, itu hanya dilakukan pada populasi yang sudah bekerja. Kecuali dilakukan bagi yang belum bekerja kalau ada koordinasi dengan pihak lain, termasuk stafnya Pak Din di daerah Bina Bentang. Ini kami mohon pengertian Bapak sekalian. Jadi banyak saran kemarin bagaimana program pelatihan di BLK sekaligus diberi materi-materi kewirausahaan. Saya kira itu saran itu baik. Kita semua sudah tua di Depnaker. Dari dulu kita ada program wirausaha-wirausaha, tapi saya kok melihat tidak tuntas program itu. Sehingga di Bilatas ada suatu penggarisan, Bilatas masuk dalam pembina wirausaha khusus bagi yang sudah berwirausaha dalam rangka pembina manajemen kewirausahaan dan sebagainya, termasuk program. Bagian baru mungkin rekan dari Bina Pentai yang lebih kompeten untuk isu itu. Saya kira ini beberapa arahan, beberapa pokok-pokok kebijaksanaan yang dapat kami sampaikan. Beberapa tanggapan-tanggapan saya sudah jawab, Bapak sekalian. Jadi masalah magang. Kemudian ada satu hal lagi, saya masih ada waktu sekitar berapa menit lagi, Pak Sekjen? 7 menit, ya. Tentang pembina lembaga latihan swasta bagi hal yang saya minta mohon tidak mengulangi hal, mohon hanya terlibat dalam pembina lembaga latihan swasta bagi program pelatihan pendidikan formal yang disebut dengan magister. Hal yang sama di dalam masa-masa yang lalu di mana Depnaker ikut mengatur masa penyelenggaraan pendidikan formal yang disebut dengan magister, dengan MM dan sebagainya. Jadi kita Depnaker khususnya masalah penyelenggaraan pelatihan di lembaga latihan swasta hanya untuk program pelatihan. Tidak, mohon tidak melibatkan diri dalam program yang sifatnya pendidikan formal yang banyak sekarang berkembang di masyarakat dengan program setara D1, D2, D3. Masalah diploma adalah suatu dinilai sebagai pendekatan formal, pendidikan formal, sehingga itu adalah wewenang Dikbud. Ini pengalaman di Jogja agar tidak pindah ke daerah lain dan sebagainya. Demikian Ibu dan Bapak sekalian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan untuk itu atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sanghaji. Jadi saudara-saudara sekalian, Pak Sanghaji bahkan mengharapkan sesuatu yang sangat mendasar, ialah perlu adanya satu langkah-langkah yang tidak semata-mata konvensional ya. Dengan mengembangkan inovasi. Bahkan secara ekstrim beliau mengatakan kalau perlu instruktur nganggur pun tidak apa-apa, tapi jangan sampai menimbulkan satu permasalahan di lapangan, kira-kira begitu ya. Itu kan sangat ekstrim. Itu menunjukkan bahwa kita dituntut untuk dapat melakukan berbagai inovasi dalam rangka melihat kondisi dan situasi saat ini yang mengharuskan kita untuk tidak sekedar melaksanakan tugas-tugas secara konvensional, kira-kira begitu. Baik, saudara-saudara sekalian, sampailah pada giliran berikutnya Pak Dirjen Binawas. Saya persilakan. Sudah Pak Sangaji di sini aja lah, nemani saya gitu. Oh ya, silakan. Mau menggunakan ini, Pak Sekjen, Bapak Eselon 1, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami membagi sajian ini dalam 3 bagian yang akan kita sajikan sebagai berikut. Pertama, penjelasan dan tanggapan terhadap komentar, saran maupun hal-hal yang tersirat dari laporan singkat maupun yang tertulis Bapak Ibu secara direktorat. Berkaitan dengan Sekretariat Jenderal, ada pertanyaan dari Irian Jaya dan DKI Jakarta, kami jelaskan penambahan pegawai bertahap, tapi yang penting Pak John Fahmi, bagaimana pegawai yang ada itu dimaksimalkan hasil kerjanya. Walaupun saya tahu kendala Irian adalah cara yang tidak mudah ditempuh. Untuk Pak Sianturi sedang kita proses. Kemudian berkaitan dengan Sekretariat Kerja, pertanyaan Jawa Tengah, kita cukup meneliti persyaratannya menurut Permen 05, tidak perlu meneliti satu demi satu keberadaan unit kerja secara material. Tidak mungkin kita lakukan, ini untuk menjadi perhatian kita seluruhnya. Mengenai PPMI, PPMI sudah memperbaiki anggaran dasar anggaran rumah tangganya, sedang kami teliti. Sepintas sudah mencantumkan Pancasila sebagai landasan bernegara, sehingga kiranya kita akan memenuhi pendaftaran itu, dan begitu kami daftarkan, kami edarkan kepada seluruh Kakanwil untuk mendaftarkan secara berjenjang di wilayahnya. Dari Aceh ditanyakan mengenai lembaga kerjasama ketenagakerjaan, ini nanti kita tampung, kita bicarakan dalam diskusi kelompok, mana yang akan kita tiadakan, mana yang akan kita kembangkan, bagaimana hal-hal yang ini kita bisa atasi. Jawa Barat juga menanyakan mengenai perwakilan SP secara nasional sedang dirumuskan oleh lembaga kerjasama tripartit nasional, tapi kita perlu memikirkannya pula nanti di dalam sidang kelompok, apa yang sekiranya perlu kita waspadai. Berkaitan dengan persyaratan kerja, mengenai Maluku yang rusuh, perlu diperhatikan adanya SE nomor 295, bahwa kalau perusahaan mau membayar upah kurang dari yang semestinya, harus didasarkan kepada kesepakatan. Jadi tidak boleh sepihak tidak membayar karena ada kerusuhan dan sebagainya. Demikian juga kerusuhan sekiranya tidak dianggap memenuhi persyaratan pasal 15, yaitu 5 hari berturut-turut tidak masuk dengan alasan mangkir, karena itu keadaannya bersifat darurat. Dari Riau ditanyakan mengenai ketentuan migas ini perlu menjadi perhatian khusus Pak Supar Mukhtar, bahwa Permen 0595 itu beda dengan Permen 0396, sehingga penanganannya harus dicermati benar. Tidak boleh mereka yang bekerja dasar Permen 0595 diberikan pesangon menurut Permen 0396. Ini akan merancukan, tapi konsep kita setuju diadakan perbaikan, tapi sebelum itu dirubah hendaknya kita mengacu kepada peraturan yang ada. Untuk itu nanti Riau, Kaltim, Aceh, Sumut, Sumsel akan kita undang untuk membicarakan secara khusus di lantai 8. Kemudian mengenai pengupahan dan jaminan sosial, mengenai keanggotaan Komisi Pengupahan dan Jamsos, sesuaikan saja dengan kebutuhan setempat. Yang penting unsurnya tripartit. Sumbar menanyakan penyusunan struktur upah, setuju dan sudah dilakukan kajian oleh Dewan Penelitian Pengupahan. Nah, yang kami ingin sampaikan adalah saran dari Bapak apa? Kemudian apa yang Bapak Ibu bisa lakukan sebagai policy maker di lapangan untuk memasukkannya di dalam PP dan KKB yang ada, data yang akan berlaku atau dibuat di perusahaan. Masih berkaitan dengan pengupahan dan jaminan sosial mengenai usulan UMSR, Kaltim menanyakan insya Allah kita proses. Dan benar NTB menanyakan posisi saat ini 75% dari KM, tapi sasaran kita UMR dan UMSR sama dengan KM. Datanya nanti akan kami sajikan pada bagian yang kedua. Mengenai pekerja yang tidak ikut program Jam Sostek menuntut JHT-nya, Pak Janturi, berdasarkan ketentuan ini, haknya itu, yang membayar pengusahanya. Mengenai pengawasan K3, kita memahami benar, ya, pasal 3 dan 4 itu belum kita jabarkan secara jelas, luas. Oleh karena itu, kita sedang menyusun perubahan-perubahannya. Syukur nanti dalam kelompok bisa didiskusikan. Jelas, luas, oleh karena itu kita sedang menyusun perubahan-perubahannya. Syukur nanti dalam kelompok bisa didiskusikan. Kualitas sebagai pengawas K3 belum memadai. Segera para insinyur-insinyur kita, para dokter kita, para sarjana kimia kita akan kita buat latihan khusus sehingga menuju kepada spesialis-spesialis tertentu. Berkaitan dengan KK, Bali menanyakan tumpang tindih antara K3 dengan di sektor pariwisata, benar, ya. Mereka kita beri kewenangan, tapi mereka tidak memiliki aparatur yang cukup dan lengkap untuk menanganinya, sehingga kita akan kaji, tidak saja ini, tapi pendelegasian kepada yang lain-lain. Saya minta saran konkret dari Bali untuk pemecahan hal ini. Sumut katanya mengalami masalah sosialisasi SMK 3, belum diimbangi, supaya ditindak lanjut. Jadi kemauan politik dari Kak Kanul menentukan tindak lanjut ini. Riau menanyakan mengenai lemahnya pengawasan, ya ini, kalau lemahnya pengawasan, Pak Kakandilnya bertanggung jawab terhadap kelemahan itu, sehingga bagaimana memperkuat pegawai yang ada itu. Kalau bilang salah aja, memang dia bawahan. Kalau dia pintar, jadi atasan dia, Bapak Ibu. Kemudian juga mengenai pengenalan TKI, nanti secara khusus kan besok kita bicarakan dalam rakernis, tapi barangkali kelompok Penta nanti bisa membicarakan hal ini, bagaimana kita menangani. Yang penting sekarang bahwa pengawasan peraturan ketenagakerjaan di bidang penempatan tenaga kerja dari awal sampai akhir berada di tangan Direktorat Jenderal Binawas, dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan. Jangan ragu-ragu itu. Jadi kita ingin, kalaupun nanti SIUP mau dicabut, sebelum dicabut sudah ada tindak lanjut dari pegawai pengawas berupa nota, pembinaan, dan sebagainya. Saya melihat sementara rekan saya enggan ikut campur di bidang penempatan ini karena merasa bukan bidang tugasnya. Keliru. Kemudian PNK dari Kalsel menanyakan mengenai kembalian upah. Saya setuju, kita sedang mengkaji ini, tapi yang ingin kami tanya kepada Bapak Ibu, apa sih sarannya, bagaimana sih mestinya yang menurut Bapak Ibu di lapangan paling tepat? Jadi tidak hanya mengatakan itu nggak cocok, yang cocoknya itu di lapangan bagaimana? Silakan kelompok nanti membicarakan. Terakhir mengenai pemerintah daerah, Pak John Fahmi, kalau Bapak kurang uang, minta ABT ke Pak Sekjen, jangan ke Binawas. Karena PMPD ini dengan Hiperkes ini dua bapaknya, ya, satu di Binawas, satu di Sekjen. Kalau Hiperkes, bapaknya juga dua, di Binawas dan di Renbang. Ya, rezekinya Bapak dua, banyak rezekinya itu. Dari Aceh, mengenai Lexus, saya sudah koordinasi dengan Pak Ijen, Pak Pri. Cukup dengan mengisi daftar riwayat hidup saja sekarang. Jadi tidak perlu dilisus lagi, keanggotaan baru, P4D, baik antar waktu, dan seterusnya. Itulah Bapak Ibu, tanggapan-tanggapan singkat kami terhadap pertanyaan, komentar, dan hal-hal yang tersirat dari laporan Bapak, baik yang tertulis maupun yang lisan kemarin. Bagian yang kedua, kami akan menyajikan hal-hal yang spesifik untuk menjadi perhatian kita, sehingga diharapkan kembali dari sini, Bapak Ibu, sebagai policy maker tadi yang disajikan Pak Yudo, mampu mencari inspirasi-inspirasi bagaimana memecahkan masalah yang dihadapi di wilayah kerja masing-masing. Kita mulai dari Serikat Pekerja. Sebelum Permen 08, di sebelah kiri Bapak Ibu melihat 5 besar pendaftaran Serikat Pekerja atau unit kerja yang ada. Tapi setelah Permen 05/98 kita melihat jumlah itu belum memadai. Di DKI baru 56% yang terdaftar dari yang pernah ada. Di Jawa Barat demikian juga. Di Sumatera Utara baru 39%, di Jawa Tengah baru 29%, dan di Jawa Timur baru 18% data yang kami terima. Nah, ini menjadi peluang pula bagi Bapak Ibu bagaimana mencari kiat meningkatkan pendaftaran tanpa intervensi mengenai Serikat Pekerja ini. Bipartit, kami menyajikan datanya, diharapkan sekian ribu, realisasi baru sekian ribu, dan 5 yang kami sajikan adalah yang secara perbandingan relatif jauh sekali jumlah yang diharapkan dari kenyataan. Yang paling kecil jumlahnya adalah Jawa Barat baru 14%, DKI 16%, Jawa Tengah baru 21%, Jawa Timur baru 23%, Sumut baru 26%. Yang lainnya dianggap sudah lebih dari itu. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu. Tripartit Dati 2. Nah, ini kita melihat ya. Dari daerah-daerah yang kita anggap kecil, ternyata hasilnya juga masih kecil. Kalsel ya, dari 10 Dati 2 hanya mampu baru membuat 5 Tripartit Dati 2. Artinya baru 50%. Lampung baru demikian pula, demikian Kalbar. Jadi ini 5 daerah-daerah termasuk Aceh. Ya, belum dilaporin paling enggak. Kalau dilakukan sudah. Nanti lewat email saja laporannya. Berikut Bapak dan Ibu yang ingin saya sajikan pula adalah surat pengaduan berupa kasus permintaan ditangani langsung oleh menteri, tidak percaya kepada bawahan kita, pegawai kita di lapangan, yang perlu pula menjadi perhatian Bapak Ibu. Ini 9 daerah besar yang banyak mendapat surat pengaduan langsung ke menteri. Nomor 1 DKI Jaya. Nomor 2 Jawa Barat, nomor 3 Jawa Timur, nomor 4 Jawa Tengah, nomor 5 Sumatera Utara, nomor 6 Sulawesi Selatan, nomor 7 Bali. Yang lainnya di bawah itu. Bersyukurlah Bapak yang tidak termasuk dalam daftar itu. Artinya terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelayanan kita di wilayah-wilayah itu cukup tinggi. Nah, ini perlu diwaspadai bagaimana mengatasinya di tempat Bapak. Berikutnya data peraturan perusahaan. Kami tidak menyajikan data absolut karena datanya sangat rancu. Ya, peraturan perusahaan yang pernah ada tidak pernah dimusnahkan, hidup terus sepanjang tahun. Oleh karena itu kami mengambil data 98-99 saja yang kita targetkan dalam pertemuan yang lalu. Maka kita melihat ternyata Kalbar dan Sumut adalah dua kanwil yang sangat jeli memperhatikan target. Kalau ditarget 100% semua itu. Jadi administrasi perkantorannya Sumut dan Kalbar bagus, tapi policy makernya nanti kita uji bersama nanti. Ini datanya, yang terbaik Kalbar, nomor 2 baik 92%, Pak John Fahmi, nomor 3 Aceh, nomor 4 Sumut, nomor 5 Riau. Yang lainnya pencapaian targetnya di bawah 68%, bahkan banyak yang di bawah 50%. Perlu perhatian Bapak. Juga KKB bersamaan pula dengan peraturan perusahaan ini, kita melihat 5 besar yang mencapai target adalah Kalimantan Barat, Daerah Istimewa Aceh lagi, Sulawesi Tengah, Irian Jaya lagi, dan Jambi. Artinya, daerah-daerah yang besar justru pencapaian absolutnya tetap besar, tapi relatifnya dibanding dengan mestinya diselesaikan masih kecil. Sehingga perlu kerja keras. Ya, pokoknya Pak John Fahmi cepat-cepat nanti dipindahin dari Irian lah. Bapak dan Ibu, mari kita lihat data mogok kerja dalam 3 tahun terakhir sebagai perbandingan. Masih dikuasai oleh 5 wilayah besar, yaitu Jawa Barat nomor 1 belum terkalahkan, Jawa Timur nomor 2, nomor 3 DKI, nomor 4 Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Di luar Jawa, Sulawesi Selatan potensial meningkat jumlah unjuk rasanya dibanding dengan daerah-daerah yang lain. Nah, sehingga menggeser Sumatera Utara, Sumatera Utara berbahagia. Yang berikutnya adalah jumlah perusahaan yang melakukan PHK berdasarkan laporan Bapak Ibu yang kita tangani di P4 Pusat. Nomor 1 masih Jawa Barat, nomor 2 DKI dan seterusnya. Bapak Ibu lihat, Bapak masuk 10 besar atau tidak. Ya, ini 10 besar, artinya di balik ini ada masalah penempatan tenaga kerja, masalah kerawanan sosial, masalah hak-hak normatif yang berkaitan dengan PHK yang perlu kita waspadai dan mungkin pada tahun 99 ini masih akan berlangsung pula. Ya, Kalteng termasuk ini. Ya. Ya Bapak, yang katanya tenang-tenang saja itu. Jumlah pekerjanya kita sajikan. Jadi Yogyakarta jumlah pekerjanya termasuk 10 besar Pak Dirman. Ya. Jadi inilah data jumlah pekerja, dia tetap dikuasai oleh Jawa Barat dan DKI ya. Berikutnya mengenai penangguhan UMR, kita berbangga dan bersyukur ternyata permohonan penangguhan UMR ini makin kurang, mungkin karena takut kepada pekerja ya. Mari kita lihat perkadanya 3 tahun terakhir. 5 besarnya masih tetap seperti yang tadi, Sumsel termasuk 5 besar. menggantikan Sulawesi Selatan dalam hal penangguhan. Dan yang perlu diwaspadai, tahun ini di Sumsel terdapat 3 kali permohonan. Nah, ini perlu diwaspadai, apakah penetapannya terlalu tinggi atau ada hal lain yang perlu menjadi perhatian, atau memang keadaan ekonominya demikian rupa. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, dari tahun 97 tahun 98 penurunannya jauh sekali, dan dari tahun 98 ke 99 ini lebih dari 50% lagi turunnya. Ini sesuatu yang sangat dibanggakan, artinya penetapan kita itu dari sisi kita lebih realistik. Mudah-mudahan tidak karena pengusahanya takut diamuk pekerja gitu ya. Sekarang mari kita lihat perbandingan antara UMR dan KFM atau KM yang tadi ditanyakan berapa persen. Kita melihat Bapak dan Ibu, sebenarnya penetapan kita itu konsisten dan teratur, prosentasenya sangat bagus. Tetapi hal yang di luar kita yang terjadi tidak seperti yang kita inginkan. Ya. Nah, ini Bapak lihat di sebelah kiri pertumbuhan UMR-nya berjenjang bagus sekali, tapi di sebelah kanan kita kebutuhannya meningkat tidak seperti yang kita harapkan. Nanti kita lihat dalam slide berikut, justru dalam posisi yang terakhir ini kita pernah 95% terhadap KM, tapi turun lagi menjadi 70% terhadap KM. Lanjut. Nah, ini indeksnya Bapak Ibu lihat, indeksnya terus tinggi kita buat. Nah, makin tinggi lagi sampai 300, tapi kalau dikaitkan dengan KM maka naik, turun, turun, turun. Sehingga penetapan sekarang ini 70% terhadap KM. Sehingga dirasakan tidak memenuhi harapan pekerja, itu benar, tapi tidak berarti bahwa kita tidak konsisten untuk menaikkan terus UMR kita dari waktu ke waktu. Dan untuk tahun ini setelah demikian lama berproses, akhirnya dari 27 provinsi ada 6 provinsi yang bersepakat untuk tidak bersepakat menetapkan UMSR-nya tidak tahun ini. Yang lain berarti sudah menetapkan UMSR. Lanjut, mengenai koperasi pekerja, kalau Bapak Ibu lihat dari tahun ke tahun saya hendak tunjukkan tidak berubah. Artinya apa? Perhatian kita kepada koperasi pekerja sangat berkurang dalam 3 tahun terakhir. Angkanya sangat tidak berubah. Dan inilah 5 besar wilayah yang punya data koperasi yang cukup tinggi. Ini menjadi inspirasi pula saya harapkan bagi daerah yang lain. Kita lanjutkan mengenai kecelakaan kerja. 5 besar yang banyak tingkat kecelakaan kerjanya dan tidak kita lihat tindak lanjut setelah kecelakaan itu adalah Jawa Barat nomor 1, Jawa Timur nomor 2, Sumatera Selatan nomor 3, DKI Jakarta nomor 4 karena banyak kantor sehingga kecelakaannya kurang, nomor 5 Jawa Tengah, mungkin karena laporannya memang sedikit. Saya nggak yakin kalau di Jawa Tengah yang banyak pabriknya kecelakaan kerjanya lebih rendah dari Sumatera Selatan. Saya tidak yakin. Yang meyakini saya mungkin laporannya tidak akurat. Tapi kalau ini benar, inilah keadaannya. Dan Bapak Ibu lihat, yang meninggal cukup banyak. Ya, yang terbanyak di Jawa Timur 125, nomor 2 terbanyak di Sumatera Selatan 101. Jadi dibandingkan dengan absolutnya, ini sangat tinggi kecelakaan fatal di Sumatera Selatan. Nah, Pak Kamil perlu memikirkan bagaimana mengkampanyekan K3 di Sumatera Selatan. Ya, santet. Oh, santet. Enggak ada santet di sana, Mbak. Ya. Jawa Timur, oh ini ngamuk orang Jemberung Banyuwangi ya. Kemudian data kegiatan pengawasan ketenagakerjaan dibandingkan dengan jumlah pegawai pengawas. Nah, Bapak Ibu lihat, kita sajikan 5 besar, ini datanya, tapi kita melihat bahwa Jawa Barat termasuk yang relatif rajin mem-BAP. Dibanding dengan Jawa Timur yang jumlah PPNS-nya 75, BAP-nya hanya 2, sedangkan Sumsel termasuk paling rajin mem-BAP. Dari 26 pegawai pengawas, 13 kali mem-BAP. Artinya rata-rata setengah PPNS berani melakukan BAP. Yang lain, tanda tanya. Apalagi yang di luar yang 5 ini. PPNS-nya ada, BAP-nya alhamdulillah belum ada. Paling tidak dilaporin. Berikut ini Bapak dan Ibu, audit SMK 3 yang dilaksanakan. Ada beberapa provinsi, justru di daerah-daerah yang relatif kecil ya, misalnya Aceh, Bali, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dibanding dengan Jawa. Paling sedikit adalah Jawa. Dan yang paling banyak adalah yang 13 itu yaitu Riau. Karena sektor migas dan Batam ya yang paling banyak menyelenggarakan audit SM ketiga. Yang lain coba lihat baru 1, 2, 3, 4 ya. Artinya perhatian kita kepada K3 masih rendah. Buktinya apa? Tadi kecelakaan kerja meninggal dunia masih cukup tinggi. Nah, bagaimana kita mengatasinya ke depan merupakan PR kita. Berikutnya bagian yang ketiga, Bapak dan Ibu, butir-butir yang kami tangkap dari aspirasi masyarakat mengenai reformasi untuk kita diskusikan nanti di dalam diskusi kelompok. Ada 8 yang kami kristalisasi dari komentar, saran, kritik dan sebagainya, tanggapan, penyampaian lisan tertulis dari masyarakat. Pertama, mereka menuntut pembaruan hubungan industrial. Kedua, perlindungan hak asasi manusia. Ketiga, peninjauan peraturan. Yang keempat, liberalisasi organisasi ketenagakerjaan. Menghapuskan monolitik pendelegasian wewenang yang lebih luas kepada kanwil dan kandet. Walaupun katanya demonstrasinya unjuk rasanya selalu tidak percaya kanwil dan kandet sehingga minta ketemu menteri. Kemudian pemberdayaan masyarakat. Dan yang kedelapan, meningkatkan tuntutan keadilan dan kesejahteraan. Nah, dengan menginventarisir ini kami mengajak Bapak Ibu nanti mengaktualisasikannya sesuai dengan masalah di daerah masing-masing. Oleh karena itu kami memprioritaskan untuk kita bahas nanti di dalam sidang kelompok kegiatan-kegiatan ini bagaimana bentuk konkretnya yang bisa dilakukan oleh kanwil dan kandet kita. Yang pertama, bagaimana sikap kita mengenai pemberdayaan kelembagaan hubungan industrial Pancasila. Secara nasional kami mendambakan pada tahun 2000 nanti kita akan mengadakan seminar nasional hubungan industrial untuk reinventing ya, memperbarui sikap kita mengenai hubungan industrial. Tapi sementara itu bagaimana kita membuat konsep-konsep mengenai hal itu. Kemudian deteksi dini, dan untuk Bapak Ibu ketahui, 3 konvensi telah diratifikasi, belum ditandatangani Presiden, tapi segera ditandatangani. Kalau ada peraturan perundangan sekiranya Bapak Ibu ketahui, tolong berikan masukan, baik instansi kita maupun instansi lain untuk dirubah, sehingga tidak lagi bertentangan dengan konvensi yang telah kita ratifikasi. Khusus pekerja anak perlu menjadi perhatian Bapak Ibu, anak kurang dari 15 tahun dilarang bekerja. Nah, ini Pak Kojin di perkebunan, di pabrik rokok, ya, di pertanian dan sebagainya perlu menjadi perhatian. Di Aceh, perusahaan-perusahaan yang banyak perkebunannya banyak mempekerjakan anak. Kemudian menanggapi hal yang tadi, ada 4 RUU yang sedang kita bahas, sudah selesai di tingkat pembahasan antardep, telah kita proses untuk segera diserahkan ke instansi yang berikutnya. Namun, kalau masih ada komentar saran dari masyarakat, Bapak Ibu tangkap, tolong diteruskan kepada kami bagi penyempurnaan selanjutnya. Dan yang berikutnya, peninjauan peraturan perundangan yang tidak sesuai. Yang keempat, pengembangan SDM bersama dengan Bapak Sekjen, kita mengembangkannya, tapi modelnya itu bagaimana sih yang Bapak Ibu butuhkan tuh? Tadi katakan ini kurang, itu kurang, tapi yang dibutuhkan itu yang bagaimana? Dalam waktu dekat, kalau uangnya cair, kami akan memanggil sejumlah pegawai pengawas dan pegawai perantara untuk diberikan latihan kepercayaan dirinya dari aspek kebinawasan. Karena sebetulnya substansinya dia menguasai, tapi mentalnya yang kuat, pengambilan keputusannya yang dia takut, cara penampilannya yang tidak meyakinkan. Nah, itu kami akan latih kira-kira sebelum pemilu ini 7x3, 200 orang, dan setelah pemilu kira-kira 150 orang yang kami pilih potensial dari wilayah Bapak Ibu secara tripartit. Inilah urutannya sampai ke 9, Bapak Ibu bisa memperhatikannya sebagai bahan kita untuk menerjemahkan apa yang akan kita kerjakan dan mungkin kita lakukan pada tahun anggaran 99-2000. Wassalam. Terima kasih Pak Sofi atas penyajiannya dan waktunya terhemat 5 menit lagi. Ya. Jadi tadi Pak Sofi bicara mengenai KKP dan PP, Aceh mendapatkan angka cukup tinggi, targetnya tercapai dengan baik. Dengan kata lain bahwa saya dulu kakanwil Aceh, KUPT Aceh, Pak Pri itu hanya penggantinya, kira-kira begitu. Nah, kemudian saya hanya minta perhatian Anda nanti pada saat melakukan satu pembahasan di kelompok. Penyajian data kuantitatif yang disampaikan Pak Sofi tadi perlu ada suatu pengkajian yang lebih mendalam. Karena kalau tidak, saya khawatir nanti teman-teman Kakanwil Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, aduh lebih baik pindah ke Kakanwil lain aja deh, yang potensi timbulnya permasalahan itu kecil gitu. Karena memang ada faktor-faktor lain sehingga secara kuantitatif menjadikan DKI Jakarta khususnya, DKI dan Jawa Barat itu secara kuantitatif memang permasalahannya meningkat ya. Jadi ini tolong nanti dikaji secara lebih mendalam. Baik, terima kasih Pak Sofi atas penyajian yang begitu menarik, dan seterusnya saya persilahkan Pak Dirjen Bina Penta, Pak Din Samsudin untuk menyampaikan penyajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sekjen dan para eselon 1 yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, para Kakanwil dan peserta Rakernas yang saya hormati. Terlebih dahulu kami ingin mengucapkan terima kasih atas laporan dan tanggapan dan atas pelaksanaan program-program kebinapendaan yang dinilai seperti disebutkan dalam laporan telah berlangsung dengan relatif baik di daerah-daerah. Walaupun data tersebut masih terlalu bersifat kuantitatif, belum disertai dengan evaluasi yang bersifat kualitatif. Tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan kemarin akan kami satukan dalam yang disebut arahan gitu. Meliputi 4 bagian besar. Ini mohon maaf, tidak secanggih Binawas tadi. Apalagi saya lihat Binawas tadi ada warna-warni gitu. Ada kuning, ada merah, juga ada biru gitu. Mudah-mudahan tidak menunjukkan orientasi politik gitu. Ya. Pertama tentang perluasan kesempatan kerja. Yang kedua penempatan TKI ke luar negeri. Ketiga informasi dan kelembagaan. Dan keempat penggunaan TKA gitu. Ini mudah-mudahan bukan sabotase ya. Atau kalah gengsi tadi sehingga aneh deh. Sehingga dia minder gitu. Belum ya. Pertama tentang perluasan kesempatan kerja. Saya ingin atau kami ingin menjelaskan soal padat karya. Secara umum dan secara relatif, padat karya Depnaker, PDKMK dan P3T tahun lalu dinilai, dan ini dari outsider, berlangsung secara cukup baik. Walaupun harus kita akui masih terdapat masalah dan kendala. Kemarin banyak disampaikan kendala-kendala yang muncul dari pelaksana program ODES maupun LSM gitu. Untuk program tahun ini atau tahun yang akan datang, dapat kami sampaikan kita masih menunggu keputusan Bappenas. Jadi harap bersabar dan memperbanyak doa gitu. Jadi Pak Andi kemarin saya kira diwakili oleh Jawa Tengah ya, pertanyaan tentang itu. Memang sudah ada informasi sejak 4 bulan yang lalu dari, diteruskan aja, dari Menteri Bappenas, Kepala Bappenas kepada Menteri Tenaga Kerja bahwa untuk program JPS masa yang akan datang, arti tahun ini akan dilaksanakan dengan pendekatan kedaerahan, pendaerahan. Ini sejalan dengan tuntutan otonomi, desentralisasi yang sangat keras di masyarakat itu. Oleh karena itu, besar kemungkinan program-program JPS yang terkait dengan ketenaga kerjaan akan dilangsungkan di daerah-daerah, jadi tidak dengan pendekatan seperti kemarin. Namun, Depnaker tetap berusaha, sebagaimana juga departemen-departemen lain, yang kita baca hari ini Minhutbun umpamanya, tetap mendesakkan pada Bappenas untuk tetap melaksanakan program JPS, begitu pula kita. Mungkin tidak salahnya kami menginformasikan Bapak Menteri sendiri sudah mengirim surat baik kepada Menteri Bappenas maupun kepada Bapak Presiden agar tetap dialokasikan dana JPS, karena masalah besar yang kita hadapi sekarang adalah masalah pengangguran gitu. Ini mudah-mudahan akan ada perkembangan dalam beberapa waktu ke depan ini. Kemudian yang kedua tentang program reguler, kita harapkan tetap dapat kita laksanakan ya. Program-program perluasan lapangan kerja, tenaga kerja mandiri dan lain sebagainya. Dan mungkin yang perlu diberikan perhatian adalah bagaimana pendayagunaan dan pemberdayaan lulusan dari tenaga kerja mandiri. Karena saya kira dalam masa krisis sekarang ini, jumlah yang cukup besar itu kalau diberdayakan dan didayagunakan akan bisa menjadi satu potensi ekonomi yang sangat efektif sekali gitu. Kemudian tentang penempatan pada masa krisis, kita berpikir bahwa program-program yang telah menjadi kegiatan rutin Depnaker selama ini dapat juga dilaksanakan dengan berdimensi padat karya. Dan oleh karena itu kita berharap pada sektor-sektor tertentu yang masih memberikan harapan seperti sektor agroindustri dan juga sektor perikanan, kehutanan dan perikanan akan dapat dilaksanakan program. Ada rencana penempatan pada kedua sektor tersebut. Kemudian masih terkait dengan perluasan kerja ini, kami mohon perhatian kepada para kakanwil sehubungan dengan adanya MOU antara Menaker dengan Depnaker dengan Kadin agar juga segera direalisasikan di kanwil-kanwil di daerah-daerah.